Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin amma ba'd. Qala rahimallahu ta'ala thalithan asyakku. Berkata Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala, sebab yang ketiga dari disyariatkannya sujud sahwi adalah karena adanya keragu-raguan atau kebimbangan. Qala rahimallahu, asyakku huwa at-taraddudu baina amraini ayuhuma alladhi waqa'a. Syak itu adalah kebimbangan, keragu-raguan di antara dua perkara, mana yang sebenarnya terjadi. Syak itu adalah terjadinya kebimbangan, keragu-raguan. Baina amrain, antara dua perkara, antara dua pilihan, dua perkara. Ayuhuma alladhi waqa'a, mana di antara kedua perkara tadi yang terjadi. Kemudian beliau rahimallahu ta'ala memberikan peringatan kepada kita, wasyakku la yaltafitu ilaih, atau wasyakku la yaltafit ilaihi fil ibadati fi thalathi halatin. Kebimbangan atau keragu-raguan la yaltafitu ilaihi, tidak teranggap, jangan diperturutkan. La yaltafit ilaihi, jangan diperturutkan. Fil ibadat, di dalam ibadah-ibadah. Fi thalathi halatin, pada tiga keadaan. Asyak, kebimbangan, keragu-raguan, janganlah diperturutkan atau tidak teranggap di dalam ibadah-ibadah itu pada tiga keadaan. Kalau kita tertimpa keragu-raguan dari salah satu dari tiga keadaan ini, layal tafid, jangan diperturutkan, jangan diikuti, jangan ditengok. Nah, itu maknanya. Kalau dalam diri kita ada keragu-raguan pada tiga perkara ini, maka jangan diikuti keragu-raguan tersebut, jangan diperturutkan. Al-awwal, yang pertama, keadaan yang pertama di mana keragu-raguan tidak boleh untuk kita perturutkan, kita ikuti, kita anggap. Idza kana mujarrada wahmin la haqiqata lahu, apabila keragu-raguan itu hanya sekedar dugaan yang keliru, hanya sekedar dugaan yang keliru, waham, persangkaan yang salah, la haqiqata lahu, yang tidak ada hakikatnya. Apabila keragu-raguan itu hanya sekedar berupa dugaan yang keliru, waham, hanya waham, la haqiqata lahu, tidak ada hakikatnya. Kal wasawisu, seperti rasa was-was. Tadi saya batal enggak ya salat? Tadi saya keluar enggak? Tadi saya baca Al-Fatihahnya sampai mana ya? Tadi sudah alhamdulillah dibaca benar enggak ya? Diulangi lagi, diulangi lagi. Nah, manakala ada keragu-raguan dalam perkara seperti ini, jangan diperturutkan. Nah, tadi sah gak ya wudu saya? Tadi wudunya saya mukanya kena semua gak ya? Ini hanya berupa sekedar dugaan yang keliru, gak ada bentuknya, gak ada hakikatnya. Maka yang demikian jangan diperhatikan, jangan diperturutkan. Asani, yang kedua, idza kathura ma'a syakhsin bihaitsu la yaf'alu ibadatan illa hasala lahu fiha syakkun. Keadaan yang kedua, apabila seorang itu terbiasa, seseorang itu terbiasa di dalam melakukan ibadah diiringi kebimbangan, keragu-raguan. Apabila seseorang itu terbiasa saat melakukan sebuah ibadah senantiasa diiringi keragu-raguan, maka kalau kemudian muncul keragu-raguan, jangan diperhatikan, jangan diperturutkan. Nah, tidaklah dia melakukan sebuah ibadah kecuali pasti di situ ragu. Nah, mau wudu ragu, mau sholat ragu, mau baca Al-Fatihah ragu. Nah, dan seterusnya. Maka jangan ditengok keragu-raguan yang seperti ini, jangan diperturutkan. Nah, asalitu yang ketiga, idza kana ba'dal faraghi minal ibadati. Yang ketiga, apabila kebimbangan keraguan itu terjadi setelah selesai dari melakukan ibadah. Apabila kebimbangan atau keraguan itu terjadi setelah selesai dari melakukan ibadah, maka jangan diperturutkan. Selesai sholat subuh atau selesai sholat duhur misalnya, muncul kebimbangan dan keraguan, tadi saya 3 rakaat atau 4 rakaat ya. Nah, kalau yang seperti itu maka jangan diperturutkan. Qala rahimallahu taala misalu dzalik, contoh kasus, syakhsun shalla dzuhra falamma faragha min salatihi syakka hal shalla salasan aw arba'an fala yaltafit li hadza syakki. Contoh kasus, seseorang salat zuhur, tatkala selesai dari salat zuhur maka muncul kebimbangan pada dirinya, keraguan, apakah tadi dia sholat sebanyak 3 rakaat atau 4 rakaat. Maka pada kasus yang seperti ini jangan diperturutkan keragu-raguan tersebut, jangan diikuti. Nah, jangan dianggap keragu-raguan yang muncul seperti itu. Illa ayyata qayyana annahu lam yusalli illa salasan, kecuali kalau kemudian dia betul-betul yakin bahwasanya tadi dia sholat 3 rakaat. Ada qarinah, ada indikasi, ada keyakinan dia. Dia ingat tadi rakaat pertama yang ini, baca ini, rakaat kedua baca surat ini, terus kemudian duduk tasyahud, berdiri sekali lagi, kok setelah itu salam. Berarti 3. 6. Illa ayyata qayyana annahu lam yusalli ila salasan, kecuali kalau dia yakin bahwasanya tidaklah dia salat duhur tadi kecuali hanya 3 rakaat. Fa innahu yukmilu salatahu in qarba zaman. Terus apa yang dia lakukan dalam kondisi seperti itu? Maka dia sempurnakan sholatnya, tambah 1 rakaat. Kalau waktu yakinnya dia itu dekat jaraknya, selesai sholat mungkin dia bersandar, kemudian dia yakin sholatnya 3 rakaat, tambah 1 rakaat. Nah, summa yusallimu summa yasjudu lisahwi wa yusallimu, kemudian setelah nambah 1 rakaat salam, sujud sahwi salam kembali. Nah, fa'ilam yadkur illa ba'da zamanin tawilin a'ada salata min jadidin. Kalau dia tidak ingat kecuali setelah rentang waktu yang lama, maka dia ulangi sholatnya dari pertama. Setelah beraktivitas, kemudian dia istirahat sebentar, misalnya, dia baru teringat, mengingat sholat duhur tadi. Benar, 3 rakaat tadi itu, bukan 4 rakaat. Kalau rentang waktunya itu lama, maka dia ulangi sholatnya dari pertama. Nah, qala rahimallahu wa amma asyakku fi ghairi hadhihi almawadi'i thalathati fa innahu mu'tabarun. Kalau kebimbangan atau keraguan yang muncul tidak pada 3 tempat yang tadi kita sebutkan, keraguan muncul bukan dikarenakan hanya dugaan yang keliru saja, waham, seperti was-was tadi. Nah, was-was tatkala melakukan istinja misalnya. Nah, ini tadi sudah hilang semua najisnya apa belum? Tatkala dia buang air kecil misalnya. Nah, sampai sebagian manusia harus diajankan sampai supaya yakin betul. Nah, itu pun terkadang dia juga enggak yakin. Ini keluar lagi enggak ya? Keluar lagi enggak? Was-was. Dugaan, waham. Persangkaan yang keliru. Tempat yang kedua, kalau memang dia terbiasa untuk bimbang dalam melakukan sebuah ibadah itu, mesti ragu. Nah, maka kalau timbul keraguan jangan dihiraukan. Tadi saya niatnya salat duhur apa salat asar ya tadi? Padahal dia sedang mengerjakan sholat asar misalnya. Di tengah-tengah sholat biasa sering muncul kayak gitu. Nah, ini sholat duhur apa sholat asar tadi saya niatnya? Maka jangan diperturutkan. Kemudian yang ketiga, apabila kebimbangan itu muncul setelah selesai dari melakukan ibadah. Nah, kalau kemudian ada kebimbangan atau keraguan di luar 3 tempat ini, maka dia mu'tabar, teranggap. Kebimbangan yang muncul, keraguan-raguan yang muncul selain pada 3 kondisi ini, mu'tabar, teranggap. Nah, kemudian beliau rahimallahu taala melanjutkan, wala yakhlu asyakku fi salati min halain. Dan keraguan-raguan, kebimbangan di dalam salat tidaklah lepas dari 2 keadaan, 2 kondisi. Kebimbangan, keraguan-raguan di dalam salat tidaklah lepas dari 2 keadaan atau 2 kondisi. Al-halul awal, keadaan yang pertama. Ayatarajjaha indahu ahadul amraini faya'malu bima tarajjaha indahu fayutimu alaihi salatahu wa yusallimu thumma yasjudu lisahwi wa yusallimu. Kondisi yang pertama, keadaan yang pertama, kebimbangan, keraguan-raguan yang muncul dalam keadaan ada yang bisa dirojihkan, ada yang lebih kuat salah satunya. Kebimbangan, keraguan-raguan yang muncul di dalam sholat dalam keadaan ada yang lebih rajih, ada yang lebih kuat dari perkara yang dia bimbangkan tersebut. Nah, kalau ada yang lebih rajih, lebih kuat dari keraguan-raguan yang muncul tersebut, maka dia harus memilih yang mana yang kuat tersebut. Dia harus pilih. Nah, ini rakaat kedua apa rakaat ketiga? Bisa dikuatkan, bisa dirajihkan. rakaat ketiga ini. Pilih yang ketiga. Nah, fayutimu alaihi salatahu, kemudian dia sempurnakan salatnya. Setelah itu dia salam, kemudian sujud sahwi dan salam kembali. Keadaan yang pertama, nah, kebimbangan, keraguan-raguan, namun ada yang lebih kuat, ada yang lebih rajih, nah, dari perkara yang dia bimbang dan ragu tersebut. Maka dia harus memilih perkara yang rajih tersebut, yang lebih kuat tersebut. Kemudian dia sempurnakan sholatnya, kemudian sujud sahwi, dan kemudian setelah sempurna sholatnya dia salam, sujud sahwi, salam kembali. Misalu dzalik, contoh kasus, syakhsun yusalli dzuhra, seseorang sholat duhur, fasyakka fi rak'ati hal hiya ats-tsaniyatu aw ats-tsalitsatu, seseorang melaksanakan sholat duhur, kemudian di tengah-tengah sholat muncul kebimbangan, keragu-raguan, apakah ini rakaat yang kedua atau rakaat yang ketiga. Lakin tarajjaha indahu annaha tsalitsatun, namun dia bisa memutuskan mana yang lebih kuat, dan dia yakin ini adalah apa yang lebih kuat, adalah ini rakaat yang ketiga. Fa innahu yaj'aluha tsalitsata, maka dia jadikan rakaat yang dia itu tadi muncul kebimbangan itu, dia jadikan ini rakaat yang ketiga. Nah, mungkin aja saat baca Al-Fatihah dia ragu, ini tadi rakaat yang kedua atau rakaat yang ketiga. Nah, misalnya. Kemudian ada yang lebih kuat. Nah, dari dua pilihan tadi, rakaat kedua, rakaat ketiga. Ini rakaat ketiga, maka dia jadikan rakaat yang dia sekarang ada di dalamnya itu sebagai rakaat yang ketiga. Fa ya'ti ba'daha bi rak'atin, kemudian dia sempurnakan rakaat sisanya dari salat duhur tersebut. Wa yusallimu tsumma yasjudu li sahwi wa yusallimu, kemudian dia salam, setelah itu sujud sahwi dan salam kembali. Nah, berarti sujud sahwinya dilakukan setelah salam. Dalilu dzalika, dalil dari kasus tersebut, ma sabata fi sahihaini wa ghairihima min hadithi Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu. Dalilnya adalah apa yang telah tetap dalam Bukhari Muslim rahimahullahu ta'ala, dan selain keduanya dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syakka ahadukum," apabila salah seorang dari kalian ragu, bimbang, "fi salatihi," di dalam salatnya, "falyataharra as-shawaba," maka hendaklah dia memilih mana yang lebih benar, yang lebih kuat dari dua pilihan tersebut. 6. Fal yutimma alaihi, kemudian setelah itu dia sempurnakan salatnya, thumma liyusallima, kemudian dia salam, thumma yasjudu sajdataini, kemudian setelah itu dia sujud dengan dua kali sujud, maksudnya sujud sahwi, dan kemudian salam kembali. Kemudian kondisi yang kedua, kondisi kebimbangan, keraguan di dalam sholat yang muncul dari seorang hamba. Kondisi pertama adalah kebimbangan itu muncul, tetapi ada yang lebih kuat. Nah, maka dia pilih mana yang lebih kuat. Keadaan yang kedua, kondisi yang kedua, alla yatarajjahu, alla yatarajjaha indahu. Nah, ahadul amraini, keadaan yang kedua, kebimbangan, keraguan yang muncul pada dua perkara, namun tidak ada yang bisa dikuatkan, sudah dia tidak bisa menguatkan, sudah benar-benar gak tahu ini. Ini rakaat kedua atau rakaat ketiga? Nah. Faya'malu bil yaqini wa huwa al aqallu. Dalam kondisi seperti itu maka dia memilih yang pasti, yang yakin. Kok ada? Iya. Bagaimana? Wa huwa al aqallu, yang sedikit. Kan begitu. Yang sedikit kan sudah pasti. Nah. Karena bimbangnya itu adalah ini rakaat kedua apa rakaat ketiga. Nah. Tapi betul-betul dia tidak bisa menentukan. Betul-betul lupa sudah, bimbang dan ragu. Nah. Maka pilih yang sedikit. Kalau ternyata dia belum pada rakaat yang kedua, maka rakaat itu sebagai rakaat yang kedua. Nah. Tapi kalau ternyata rakaat yang kedua telah dia lakukan, misalnya, nah, maka dia telah memilih dengan sesuatu yang pasti yang telah dia lakukan. Nah. Ternyata betul rakaat kedua telah dia lakukan. Ya sudah, tidak mengapa. Nah. Fayutimu alaihi salatahu, kemudian dia sempurnakan salatnya. Kalau dia pilih dua rakaat yang kedua berarti sisa dua, misalnya salat duhur atau salat asar, sempurnakan. Wayasjudu lisahwi qabla ayyusallima, kemudian dia sujud sahwi sebelum salam. Thumma yusallim, kemudian setelah itu baru dia salam. Nah, misalu dzalika, contoh kasus syakhsun yusallil asra, seseorang melaksanakan salat asar. Fasyakka fi rak'ati, kemudian dia ragu bimbang terkait dengan satu rakaat. Hal hiya tsaniyatu aw tsalitsatu, apakah ini rakaat yang kedua atau rakaat yang ketiga? Walam yatarajjah indahu annaha thaniyatu aw thalithatu, dan dia tidak bisa memutuskan mana yang lebih kuat dari rakaat yang sedang dia berada di atasnya itu, yang sedang dia lakukan, ini rakaat yang kedua ataukah rakaat yang ketiga. Fa innahu yaj'aluha thaniyata, maka dia harus jadikan rakaat tersebut rakaat yang kedua. Fa yatashahhadu tashahhud al-awwal, setelah itu dia bertasyahud dengan tasyahud awal. Wa ya'ti ba'dahu bi raka'ataini, kemudian setelah itu dia laksanakan sisa dua rakaat. Nah. Wa yasjudu li sahwi wa yusallimu, kemudian sebelum salam dia sujud sahwi, setelah itu kemudian baru dia salam. Dalilu dzalika, dalilnya adalah ma rawahu Muslimun an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Dalilnya adalah hadis riwayat Muslim rahimahullahu ta'ala dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi." Apabila salah seorang dari kalian ragu di dalam salatnya. "Falam yadri," dan dia tidak mengetahui, kam sallah salasan am arba'an, dan dia tidak tahu dia telah salat berapa rakaat, 3 rakaat atau 4 rakaat. Falyatrah syakka, maka hendaklah dia membuang kebimbangan dan keraguan tersebut. Wal yabni ala ma mastaiqana, dan hendaklah dia memilih mana yang pasti, yang dia yakin, yaitu 3 rakaat. Nah, thumma yasjudu sajdataini qabla ayyusallima, kemudian setelah itu dia sujud dengan 2 kali sujud sebelum salam. Nah, Fa in kana shalla khamsan. Nah, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila ternyata dia salatnya 5 rakaat, syafa'na lahu salatahu. Maka dia genapkan salatnya. Nah, wa in kana shalla itmaman li arba'in kanata targhiman lisyaitani. Kalau ternyata betul salatnya 4 rakaat, maka perbuatan dia itu telah membuat syaitan menjadi marah. Nah, syaitan menjadi marah. Taib. Wa min amsilati syaki. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, di antara contoh-contoh kebimbangan, keraguan yang ada di dalam salat, idza jaa syakhsun wal imamu raki'un. Apabila seseorang datang dalam keadaan imam sedang rukuk, berarti dia masbuk. Nah, apabila seseorang datang dalam keadaan imam sedang rukuk, fa innahu yukabbiru takbiratul ihram. Tatkala imam rukuk, dia bertakbir dengan takbiratul ihram. Nah, ini sebagai pembuka salat. Nah, ya. Tentu setelah taharah, jadi takbiratul ihram harus ada. Takbiratul ihram. Wa huwa qa'imun mu'tadilun, dalam keadaan tatkala dia bertakbiratul ihram, dalam keadaan berdiri tegak. Allahu akbar, dia ucapkan demikian. Tsumma yarka'u, kemudian setelah itu dia rukuk mengikuti gerakan imam yang tadi sedang rukuk. Wa hina idzin la yakhlu min thalathi halatin. Nah, kondisi makmum masbuk yang datang seperti itu, dia datang, imam sedang rukuk, kemudian dia takbiratul ihram. Tatkala hendak menyusul imam yang sedang rukuk, maka tidak akan lepas dari 3 keadaan. Keadaan yang pertama, ayyataqana annahu adrakal imama fi ruku'ihi qabla ayyarfa'a minhu, fayakunu mudrikan lirak'ati wa tasqutu anhu qira'at al-fatiha. Kondisi yang pertama, dia yakin bahwasanya dia mendapati imam sedang rukuk sebelum imam itu bangkit dari rukuknya. Dia yakin rukuknya itu bareng dengan imam. Dia datang takbiratul ihram, kemudian rukuk. Dia yakin saat dia rukuk tadi masih bareng dengan imam sebelum imam itu bangkit dari rukuknya. Kondisi yang seperti ini, maka teranggap dia mendapatkan 1 rakaat dan gugur kewajiban dia dari membaca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu adalah rukun yang harus dibaca di setiap rakaat, baik bagi imam maupun makmum. Kalau tidak baca, tidak dapat rakaat. Nah, kecuali kondisi ini tadi kita sebutkan. Nah, sebagaimana hadis Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan Imam Bukhari rahimahullahu taala. Keadaan yang kedua, annahu yatayaqqana annal imama rafa'a minar ruku'i qabla ayyudrikahu fihi fatafutuhu ar-raq'atu. Naam. Fatafutuhu ar-raq'ata. Yang kedua, kondisi yang kedua, dia yakin bahwasanya imam telah bangkit dari rukuknya sebelum dia rukuk bersama dengan imam. Jadi sebelum dia rukuk, dengan sebelum dia sedang gerakan begini, imam telah bangkit dari rukuknya, dan dia yakin, wah ini enggak dapat. Begitu dia posisi rukuk begini, imam telah berdiri tegak, i'tidal. Nah, Maka dalam kondisi seperti ini, dia telah terlewatkan dari rokaat tersebut, tidak mendapatkan rokaat. Kondisi yang ketiga, ayyashukka hal adrakal imama fi ruku'ihi fayakunu mudrikan liraq'ati au annal imama rafa'a minar ruku'i qabla ayyudrikahu fafatathu arraq'atu. Nah, keadaan yang ketiga, si makmum masbuk ini bimbang dan ragu apakah dia telah mendapat imam bersama dengan rukuknya sehingga dia mendapatkan satu rokaat, atau tatkala dia rukuk, imam telah bangkit dari rukuknya sehingga dia tidak mendapatkan satu rokaat. Keadaannya demikian. Keadaan pertama, yakin rukuk bersama dengan imam, sudah selesai, dapat satu rokaat. Keadaan yang kedua, yakin dia tidak rukuk bersama dengan imam, ya sudah, gak dapat rokaat. Nah, keadaan yang ketiga ini bimbang, waktunya mepet misalnya, ini waktunya berdekatan antara mendapatkan rokaat dengan tidak mendapatkan rokaat. Qala rahimallahu ta'ala, fa'in tarajjaha indahu ahadul amraini umila bima tarajjaha atau amila bima tarajjaha fa'atamma alaihi salatahu wa sallama thumma sajadan lissahwi wa sallama wa sallam. Nah, kalau dia bisa menentukan mana yang lebih kuat dari dua perkara tersebut, kalau dia bisa menentukan mana yang lebih kuat dari dua perkara tersebut, maka dia memilih mana yang lebih kuat, beramal mana dia, mana yang lebih kuat tersebut. Kemudian dia sempurnakan sholatnya, kemudian setelah itu dia salam, kemudian sujud sahwi, kemudian salam kembali. Idza illa idza lam yafathu syai'un minas salati, kecuali apabila dia juga tidak terluput dari rukun sholat yang lain, hanya itu saja yang terluput. Nah, maka tinggal disempurnakan. Nah, fa'inahu la sujuda alaihi hina idzin. Dalam kondisi yang seperti ini, nah, kalau dia mendapati rokaat tersebut, maka tidak ada sujud padanya, sujud sahwi maknanya. Nah, kalau dia mendapati dari awal sholatnya tadi, maka tidak ada sujud sahwi. Wa illam yatarajjah indahu ahadul amraini amila bil yakin wa huwa anna raq'ata fatathu. Kalau dia tidak bisa memutuskan mana yang lebih kuat dari dua perkara yang dia bimbang dan ragu tersebut, maka dia beramal dengan yang pasti, yaitu dia tidak dapat rakaatnya. Fayutimma alaihi salatahu wa yasjudu lisahwi qabla ayusallima thumma yusallim. Kemudian setelah itu dia sempurnakan sholatnya, kemudian setelah itu sujud sahwi sebelum salam, setelah itu baru kemudian salam. Faedah, sedikit lagi faedah, kata beliau, ila syakka fi salatihi fa'amila bil yakini aw bima tarajjaha indahu hasaba tafsili al madhkuri thumma tabayyana lahu anna ma fa'alahu mutabiqun lil waqi'i wa annahu la ziyadata fi salatihi wa la naqsa saqata anhu sujud as-sahwi ala al-mashhur min al-madhahib li zawali mujibi sujudi wa huwa syakku. Faedah, apabila kebimbangan dan keraguan itu muncul di dalam salat seorang hamba, kemudian dia memilih yang pasti, yang yakin, atau dia memilih sesuatu yang lebih kuat di sisinya, sebagaimana perincian yang telah kita sebutkan di atas, kemudian setelah itu menjadi jelas, terang perkaranya, bahwasannya apa yang telah dia lakukan itu ternyata memang sesuai dengan kenyataannya, gak menambah dan gak mengurangi, tepat. Nah, ragu dua apa tiga, pilih ini tiga. Misalnya dia bisa memutuskan mana yang lebih kuat, ini tiga. Nah, sudah dia pilih tiga, berarti tinggal nambah satu rakaat misalnya kalau sholat duhur atau sholat asar. Nah, setelah selesai, kemudian jelas bagi dia bahwasanya apa yang tadi dia pilih itu adalah sesuai dengan kenyataan yang ada, tidak menambah, tidak juga mengurangi di dalam sholatnya. Maka yang demikian gugur kewajiban dia, keharusan dia untuk sujud sahwi menurut pendapat yang masyhur dari kalangan madhab yang ada. Nah, mengapa? Lizawali mujibi sujudi, karena hilangnya perkara yang mewajibkan seseorang itu untuk sujud, apa? Ragu. Nah, berarti jelas dan terangnya ini terjadi sebelum salam. Nah, di rakaat ketiga dia bimbang, dia ragu, ini ketiga apa kedua, dia pilih, bisa memastikan ini ketiga. Nah, kemudian dia ketiga, pas rakaat keempat yatabayyan, jelas dan nampak bagi dirinya betul ini rakaat ketiga, sesuai ini dengan wakil, dengan kenyataan yang ada. Maka dalam kondisi seperti ini tidak ada sujud sahwi bagi musalli tersebut, bagi musalli tersebut. Kenapa? Karena hilang perkara yang mengharuskan dia sujud sahwi, yaitu keragu-raguan. Nah, wakila la yaskutu anhu, dan pendapat yang lain mengatakan tidak gugur keharusan untuk sujud sahwi. Nah, kenapa? Agar membuat syaitan itu murka. Karena tadi kan, kalau ternyata pilihannya itu melebihi, wa in kana shalla khamsan syafa'na. Kalau ternyata sholatnya itu lebih, harusnya 4 rakaat jadi 5 rakaat, kami genapkan. Nah, tapi kalau ternyata benar, maka dengan sujud sahwinya itu telah membuat syaitan marah. Nah, hadis yang tadi kita sebutkan. Dan inilah yang dikuatkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Ini yang lebih beliau kuatkan. Nah, misal contoh. Nah, syakhsun yusalli fa syakka fi raq'ati ahiya tsaniyatu am tsalitsatu. Seseorang salat, kemudian dia ragu pada sebuah rakaat, apakah dia rakaat yang kedua atau rakaat yang ketiga. Walam yatarajjah indahu ahadul amraini, dan dia tidak bisa memilih mana yang lebih kuat dari keraguan dan kebimbangan tersebut. Fayaj'aluha tsaniyata, kemudian dia jadikan rakaat yang sedang dia lakukan itu sebagai rakaat yang kedua. Wa atamma 'alaiha, kemudian dia sempurnakan sisanya salatnya. Thumma tabayyana lahu anna hiya thaniyatu fil waqi'. Kemudian setelah pada rakaat yang mungkin yang keempat, yang ketiga atau keempat, menjadi jelas baginya bahwasanya betul itu tadi rakaat yang kedua sesuai dengan yang dia pilih. Fala sujuda alaihi 'alal masyhur. Maka dalam kondisi seperti ini tidak ada sujud sahwi menurut pendapat yang masyhur. Nah, minal madhab, dari madhab Hanabilah dan yang semisalnya. Wa alaihi sujudu qabla salami 'alal qaul tsani alladhi rajahnahu. Dan menurut pendapat yang kedua yang kami kuatkan, kata beliau, bagi dia tetap harus sujud yang dilakukan sebelum salam, yang dilakukan sebelum salam. Naam. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Mungkin sampai sini yang bisa kita ambil di malam hari ini. Tersisa satu pembahasan tentang sujud sahwinya makmum bersama dengan imam. Naam. Dan juga tentang ringkasannya. Naam, ringkasan dari apa yang telah kita paparkan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tersisa pembahasan 6 demikian tentang sujud sahwi untuk makmum dan juga ringkasan ikhtisarnya, 6 kesimpulannya dari apa yang telah kita jelaskan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kapan ini dilakukan sebelum salam, kapan setelah salam, 6 sujud sahwinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Tafaddalu habibi.